عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، dimanapun antum berada، rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat banyak, terus memberikan kepada kita kasih sayangnya yang sangat banyak, anugerahnya yang tiada tara. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah itu, kita menjalankan kehidupan kita di permukaan bumi ini. Tanpa rahmat dan nikmatnya, maka tak akan ada yang bisa kita lakukan. Tanpa kasih sayangnya kepada kita, kita bukanlah siapa-siapa, dan kita tidak akan mampu apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan apapun milik manusia. Wala quwwata, tidak ada kekuatan apapun illa billah, kecuali hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu da'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wa iyaslubuhumu dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minah, manusia apabila ada sesuatu yang diambil oleh lalat dari dirinya, maka dia tidak bisa untuk mengambilnya kembali dari lalat itu. Da'ufat talibu wal matlub, lemahnya manusia yang memohon kepada selain Allah, dan lemah juga sesuatu yang diminta kepada selain Allah. Ayat ini walau berbicara tentang orang-orang kufar yang memohon, meminta kepada selain Allah, namun secara garis besar berbicara tentang manusia, lemahnya makhluk diantaranya manusia. Sehingga manakala apa yang Allah katakan tadi, ada lalat mengambil sesuatu daripada manusia, maka tak akan mampu manusia itu mengambilnya kembali dari lalat itu. Da'ufat talib wal matlub. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menyadarkan kita akan kelemahan kita. Manusia kalau sudah menyadari kelemahannya, dia akan mencari tempat bergantung, dan dia akan mencari yang maha kuat untuk bergantung kepadanya. Dan ini yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala, agar kita tidak merasa mampu, agar kita tidak merasa bisa, melainkan semuanya hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita bersama hadis-hadis Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim. Dan malam ini kita memasuki babu sa'ili ala nafsil insani au udwihi idza dafa'ahu al-masul alaihi إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. Bab, seseorang yang menyerang terhadap manusia lain atau terhadap sebahagian daripada organ tubuhnya, lalu orang yang diserang membela dirinya tentunya. Fa'atlafa nafsahu aw wud'ahu. Lalu orang yang membela tersebut kemudian menghancurkan dirinya atau sebahagian daripada organ tubuhnya, la dhamana 'alaihi. Tidak ada tanggung jawab atas orang yang melakukan perlawanan. Berkata Imam Muslim, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Zurarah an Imran ibn Husain qala, berkata Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, qatala Ya'la ابن منية أو ابن أمية رجلا. Suatu hari Ya'la ابن أمية atau ابن منية, terjadi perseteruan antaranya dengan seorang lelaki. فعض أحدهما صاحبه, maka salah seorang di antara keduanya itu menggigit orang yang sedang berseteru dengannya. Fantaz'a yadahu min famih. Lalu orang yang digigit tersebut menarik tangannya dari mulut orang yang menggigit. فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ, maka dengan tarikan tadi dia pun mencopot gigi bahagian kedua, ثَنِيَّ, gigi bahagian taring setelah gigi yang di tengah, yang di sampingnya. Maka tertariklah giginya. وَقَالَ إِبْنُ الْمُثَنَّ ثَنِيَّتَيْهِ, dua gigi taring setelah gigi kampak di sampingnya itu. Fakhtasama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keduanya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aya'addu ahadukum kama ya'addul fahl, apakah kalian, salah seorang di antara kalian menggigit bagaikan fahal, unta menggigit, unta jantan, la diyatalah, tidak ada diat dalam perkara ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, di dalam hadis kita bisa lihat apa yang dijadikan oleh Imam Muslim sebagai bab, adanya orang yang menyerang orang lain. Dan orang yang diserang melakukan pembalasan atau pembelaan diri. Sehingga akhirnya ada sesuatu yang terjadi pada orang yang menyerang. Yang di sini yang terjadi adalah copotnya apa? Copotnya gigi. Manakala gigi seseorang dicopot dengan zalim, semisal dipukul dengan cara yang zalim, maka orang yang giginya copot gara-gara dizalimi itu bisa mengadu kepada hakim. Untuk apa? Untuk dilakukan qisas. Dan ini yang di dalam agama kita dikenal dengan istilah al-qisas fil atraf. Al-qisas fil atraf. Al-qisas fil atraf adalah qisas yang bukan terjadi pada nyawa, yang tidak terjadi pada ruh. Qisas yang masyhur adalah apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Qisas pada nyawa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan kepada kalian melakukan qisas, menegakkan hukum qisas pada orang-orang yang terbunuh. Ini urusannya urusan nyawa. Dan ini qisas yang masyhur. Apabila diitlakkan kalimat qisas, maka orang pemahamannya adalah kepada nyawa. Namun qisas dalam agama kita tidak hanya masalah nyawa. Qisas berlaku kepada penzaliman demi penzaliman yang terjadi, sehingga orang yang dizalimi bisa mengadukan perkaranya kepada hakim, mahkamah, seandainya ada mahkamah syar'iyah. Maka manakala setelah dilakukan penyelidikan dan terbukti bahwa seseorang dizalimi dan ada bahagian tubuhnya yang terluka, ada bahagian tubuhnya yang terpotong, ada bahagian tubuhnya yang copot, maka bisa dilakukan qisas. Hakim melakukan hal yang sama kepada orang yang menzalimi. Seperti contohnya tadi adalah gigi, manakala seseorang dipukul dengan cara yang zalim, copot giginya. Dia bisa mengadukan perkaranya kepada mahkamah syariah, dan kemudian mahkamah syariah melakukan penyelidikan perkara kasus. Manakala terbukti apa yang dikadukan, maka hakim dengan kekuasaannya bisa melakukan hal yang serupa kepada orang yang menzalimi. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45. Allah berfirman, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Dan kami tuliskan di dalamnya, artinya kami wajibkan di dalamnya anna nafsa bin nafsi, bahwasanya nyawa dibalas nyawa. Ini kisah yang masyhur. Kisah yang apa? Yang masyhur. Wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Lihat, mata dibalas dengan mata. Ada kisah di sana. Wal anfa bil anf, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga. Was sinna bis sin, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan di dalam luka-luka terdapat qisas. Jadi mata di dalam mata ada qisas, di dalam hidung ada qisas, di dalam telinga ada qisas, di dalam gigi ada qisas, di dalam luka bahkan boleh dilakukan qisas. Dan ini yang disebut di dalam bahasan-bahasan fikih dengan al-qisasu fil atraf, qisas pada organ-organ tubuh. Manakala ada orang yang menusukkan pisau ke mata orang dengan cara yang zalim, dia bisa mengadukan perkaranya kepada hakim, dan kalau terbukti hakim bisa menusukkan pisau ke mata orang yang menusukkan pisau kepada orang muslim. Manakala ada orang yang memenggal atau memotong telinga seorang muslim, dan orang yang dizolimi mengadukan kepada pengadilan, hakim melakukan studi kasus, kalau terbukti terjadi penzoliman, maka bisa dilakukan qisas. Telinga orang yang memotong telinga muslim akan dipotong juga. Ini di dalam agama kita dikenal dengan qisas. Dan semua ini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, karena Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kehormatan manusia untuk tidak dizolimi. Agar manusia tidak saling menzolimi, agar manusia tidak saling menyerang. Orang yang berani mematahkan tangan orang lain, kalau dia tahu tangannya akan dipatahkan, dia tidak akan berani mematahkan tangan orang. Sehingga amanlah tangan manusia dari aniaya. Orang yang tahu kalau dia memukul orang lain, dan rata-rata pemukulan di bagian wajah, kemudian tanggal gigi orang yang dia pukul, orang tersebut bisa mengadukan perkaranya kepada pengadilan, dan akan dilakukan hal yang sama, pencopotan gigi itu, dia tidak akan berani melakukan pemukulan, tidak seberani kalau hukum itu tidak ditegakkan. Namun manakala hukum tidak ditegakkan, maka lihatlah betapa banyaknya penzoliman terjadi tanpa adanya penyelesaian yang jelas, sampai kepada luka. Wal juruha qisas, luka juga ada qisasnya. Akan tetapi di dalam luka para ulama mengatakan asal bisa dilakukan luka yang sama. Manakala tidak bisa diprediksi lukanya akan sama, maka tidak boleh dikerjakan. Kalau mata bisa dilakukan, ada yang mencopot mata, dicopot juga matanya. Ada yang menusuk mata orang pakai pena sehingga rusak mata itu, bisa ditusuk juga matanya dengan pena untuk dirusak sebagaimana dia berusak mata. Betul atau tidak? Iya. Kalau ada orang yang memotong telinga manusia, maka bahagian telinga yang terpotong bisa dipotong juga bahagian yang sama dari orang yang memotong telinga orang dengan cara yang zalim. Demikian juga dengan hidung, demikian juga dengan gigi. Hal-hal lainnya kata para ulama mengikut, seperti bibir, jari jemari. Manakala ada orang yang memotong tangan orang lain, memotong jarinya, bisa tidak dilakukan hal yang sama sebesar dan sebanyak potongan yang dia lakukan kepada orang lain secara zalim dilakukan itu kepadanya? Bisa atau tidak? Bisa. Berbeda dengan luka. Luka bervariasi. Ada luka yang bisa dibuat sama, dan ada luka yang tidak bisa dibuat sama. Manakala lukanya bisa dilakukan hal yang sama, maka di dalam luka yang bisa dilakukan kisos. Karena di dalam kisos pun tidak boleh menzalimi. Subhanallah, agama kita agama yang mulia. Agama kita agama keadilan. Agama kita agama yang mengajak kepada keadilan yang tiada tara. Bahkan dalam kisos tidak boleh menzalimi. Tidak boleh melebihi takaran kezaliman yang diberikan oleh si seseorang kepada orang lain. Seandainya lukanya misalnya di paha dengan tusukan pisau, kira-kira bisa enggak ditusuk juga pahanya dengan pisau? Bisa tidak? Bisa. Baik, bagaimana kalau tusukan itu di perut? Bisa tidak ada kemungkinan sama antara tusukan dari hakim dengan tusukan yang terjadi pada orang yang dizolimi, yang perutnya ditusuk dengan pisau? Bisa? Tak bisa. Karena ada sesuatu di dalam. Tak bisa. Kalau hanya daging di paha, masih bisa. Ditusuk sampai tulang, ditusuk sampai tulang. Berhenti dia di tulang. Di kawasan mana tusukan itu, ditusuk di kawasan itu. Di bagian mana daripada organ tubuh, bisa. Namun kalau tusukannya di perut, tak bisa. Karena takaran keadilannya tidak bisa dapat. Maka kalau itu yang terjadi, kisos tidak berlaku. Karena untuk melakukan keadilan pada orang yang menzolimi susah, menegakkan keadilannya susah. Bisa jadi tusukan ini, tusukan pisau yang diberikan kepadanya tidak membuat orang yang dizolimi meninggal dunia. Ketika ditusukkan pisau yang sama di daerah yang sama, boleh jadi tewas. Sehingga luka berbalas dengan nyawa, tak adil. Maka dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah luka ini dilihat apakah bisa mencapai titik keadilan, atias kisos sama dengan kezoliman. Manakala bisa maka ditegakkan hukum kisos pada luka. Kalau seandainya tidak bisa, maka tidak boleh ditegakkan hukum kisos karena khawatir kezoliman. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah diyat. Denda yang harus dibayarkan. Dan itu dikembalikan kepada mahkamah untuk menentukan berapa orang yang menzolimi harus membayar kepada orang yang dizolimi. Sebagaimana nyawa, ketika tidak dilakukan hukum kisos ada apa? Ada diyat. Kasus yang ada pada hadis ini adalah kasus kisos fil atraf. Yang sedang kita baca hadisnya, kasusnya adalah kasus al-kisos fil atraf. Dua orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu di antaranya menuntut adanya kisos fil atraf. Kenapa? Karena giginya sudah copot. Di dalam ayat tadi, wasinna bisin. Gigi dibalas dengan gigi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menggigit orang bagaikan unta menggigit manusia, menggigit Apakah engkau akan menggigit bagaikan unta menggigit? Nabi SAW marah adanya kezaliman yang terjadi. Adanya penyerangan. Adapun orang yang mencopot tangannya, dia melakukan perlindung apa namanya? Pembelaan diri. Dan tidak ada maksud menzalimi untuk mencopot gigi. Tidak ada kesengajaan dan dia melakukan pembelaan karena digigit tangannya. Di dalam riwayat yang digigit itu di bagian dirak. Ini di bagian dirak. Maaf, ini adud. Bagian dirak di sini. Ini bagian dirak. Ini adud, sorry. Afwan. Bagian dalam hadis dikatakan di bagian dirak dan ini adalah dirak. Nah. Ketika digigit, ditarik. Karena saking kuatnya giginya menggigit, maka tertarik gigi itu sampai copot satu atau dua. Ada dua riwayat di sini dibawakan oleh Imam Muslim. Riwayat Muhammad bin Musanna, dua gigi. Adapun riwayat Muhammad bin Bashar, satu gigi yang copot. Di sini ada fanaza'a faniyatahu wa qala Ibnu al-Musanna, berkata Ibnu al-Musanna yaitu guru Imam Muslim, ada dua guru di dalam hadis ini, Ibnu al-Musanna dan Ibnu Bashar. Ibnu al-Musanna mengatakan dua gigi dalam riwayat Ibnu al-Musanna, dalam riwayat Ibnu Bashar satu gigi. Dan orang yang gagi giginya copot minta untuk dikisas atau minta untuk ganti rugi gigi yang sudah copot. Kata Nabi SAW, la diyatalah. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada dia. Tidak ada kafarat yang harus dibayarkan kepada orang yang giginya telah copot gara-gara dia melakukan penyerangan. Dia menyebabkan itu terhadap dirinya. Sementara fulan hanyalah melakukan pembelaan diri. Masyarul muslimin, masyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ya, seperti yang kita katakan tadi bahwa ini adalah kasus al-qisas yang telah disyariatkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia, dan semua ini adalah dalam rangka memberikan keamanan. Seperti yang tadi kita katakan bahwa manusia apabila dibiarkan tanpa hukum yang tegas, maka akan terjadi penzaliman yang banyak kepada orang lain. Seperti zaman kita sekarang. Ya. Akan tetapi karena kala manusia tahu bahwa dirinya akan dikisas, maka dia tidak akan berani melakukan penzaliman kepada manusia. Ana secara pribadi pernah menyaksikan langsung kisas, namun kisasnya adalah penggal kepala. Dan itu benar-benar efek jeranya tingkat tinggi. Menyaksikan langsung manusia dipenggal kepala, itu efek jera tingkat tinggi. Itu yang Anda rasakan sendiri. Dan itu yang ingin diberikan oleh agama Islam untuk menjaga kehormatan manusia. Untuk menjaga keamanan manusia. Allah memberikan efek jera. Ketika menegakkan hukum qisas, Allah katakan di dalam Al-Quran, wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah menyaksikan adab, hukum yang diterapkan, hudud yang diterapkan kepada orang-orang yang melakukan hal yang pantas untuk dilakukan hudud kepadanya, qisas dan yang lainnya, hendaklah disaksikan oleh sekelompok kaum mu'minin. Maka biasanya di sana tempat kita menuntut ilmu dulu, masih ditegakkan hukum hudud, hukum syariat. Dan kalau ada yang seperti itu, biasanya tidak diumumkan di media, akan tapi dari mulut ke mulut akan ada penegakan hukum dan penegakan hukum ini. Dan selama 5 tahun di kota Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa kali isu akan ada hukum, penegakan hukum, penegakan hukuman, namun hanya sekali dari beberapa isu itu yang benar. Dan yang sekali itu ana Allah takdirkan, Allah tuliskan bisa menyaksikan langsung. Dan subhanallah, efek jera yang luar biasa yang ana rasakan setelah melihat manusia dipenggal kepalanya hidup-hidup itu. Itu untuk menginikan kepala teman aja gak berani rasanya. Dan pandangan mata, ini pandangan mata ana pribadi, ana tidak bisa samakan antara orang lain efeknya. Itu setiap melihat badan orang itu, melihat badannya itu di ada sesuatu yang melindungi. Tentu tidak benar pandangan, tapi seperti antum ana lihat antum ini, ada yang melindungi diri antum. Dan yang melindungi itu adalah hukum yang Allah terapkan agar jangan sampai coba-coba ganggu ini orang. Paham tidak ana yang apa yang ana maksud? Hah? Ada sesuatu yang membentengi manusia. Itu yang ana rasakan. Kalau antum merasakan enggak tahu ana. Kalau pernah nanti merasakan. Ana sekian tahun baru sekali menyaksikan. Dan ana juga sempat tanya Ustaz Asfri. Beliau pernah menyaksikan satu kali. Tapi yang beliau saksikan pemotongan tangan, pencurian. Sementara yang ana saksikan pemenggalan kepala. Dan itu enggak sama kita melihat gambar kepala orang potong, itu enggak sama, Pak. Jauh sekali. Ya. Pada hari Jumat ketika itu jam 10 di kota Madinah ada kasus. Dan betul-betul kita melihat manusianya di bawah, diletakkan di tengah-tengah kerumunan yang sudah dikawal oleh polisi. Dan kemudian disuruh duduk. Setelah dia duduk, disuruh menundukkan badannya. Kemudian Al-Gojo mengangkat pedangnya yang putih, mengkilat, dan mulai dari pengadilan membacakan bahwa tersangka adalah fulan, fulan, fulan bin fulan, dan kesalahannya adalah begini, begini, begini. Dan setelah disidang dan dilakukan pemeriksaan kasus perkara, terbukti apa yang dia lakukan, dan dengan ini mahkamah memutuskan bahwa fulan dikisos dengan cara dipancung. Langsung pedangnya Al-Gojo melayang. Wah, itu enggak cukup sekali, Pak. Terputus kepala dengan tubuh dan kita saksikan langsung. Efek yang terasa pada waktu itu adalah tak berani melakukan penzaliman kepada manusia. Bahkan yang ana rasakan ketika itu untuk mengginikan kepala kawan saja rasanya enggak kuat gitu. Dan merasa ada hukum yang melindungi, dan itulah yang terjadi. Manusia kalau diamalkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, manusia akan jauh dari yang namanya penzaliman. Ya, baik dalam nyawa, demikian juga dalam hal-hal yang lainnya. Kalau kita melukai orang lain, tahu kita akan dilakukan hal yang sama kepada kita, enggak berani melukai orang lain. Berpikir kita. Kalau kita ambil harta orang, tahu tangan kita akan dipotong, enggak berani. Dan begitu seterusnya. Sehingga tercipta keamanan. Dan keamanan ini mahal. Dan tidak ada yang bisa mendamaikan dunia kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaAllah. Setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi.